galang-langan pakidulan garut. Ombak basisir ketir dina waktu eta, sayang helang kakarang gajah, los ka jojontor sancang. Jenah cek beja baheula aya nagara, sancang Pakuan pajajaran katelahna. Prabu Siliwangi nu jadi rajana, sakti Mandraguna. Bade di Islam ke anjena alim, di udak putrana Prabu Kian Santang. Ilam eta ilam di leweng eta, sancang mucaneom geeman. Ya baheula aya nagara, sancang Pakuan pajajaran katelahna. Prabu Siliwangi nu jadi rajana, sakti Mandraguna. Bade di Islam ke anjena alim, di udak putrana Prabu Kian Santang. Ilang di leweng eta, ilang di leweng eta, sancang mucaneom geeman. Bade di Islam ke anjena alim, di udak putrana Prabu Kian Santang. Ilam di leweng eta, ilam di leweng eta, sancang mucaneom geeman.